Jangan bicara lagi tentang perang yang hanya menghadirkan kepedihan. Lebih baik bicara tentang cinta. Wujudkan perdamaian. Biarkanlah mereka mabuk kemenangan, karena dari kebenaran pamer kekuatan. Marilah bersama kita nyanyikan lagu tentang cinta yang telah lama sinar terteram. Biarkanlah mereka mabuk kemenangan.